شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini di mana bab yang sedang kita bahas adalah mengenai hukum keluarnya dan hadirnya para wanita di masjid-masjid menghadiri sholat jamaah, maka hukumnya adalah boleh, walaupun kemudian yang afdal adalah dia tetap tinggal di rumah dan melakukan ibadah sholat di rumahnya, itu yang paling afdal. Yang kemudian menjadi landasan dari hukum ini yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan juga Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah, yaitu para perempuan mukminat dari masjid-masjid Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabuyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah ini, jadi boleh keluar ke masjid, tidak boleh kemudian seorang laki-laki, yaitu seorang suami melarang istrinya untuk keluar, namun wabuyutuhunna khairul lahunna, itu keluar ke masjid ya, tidak boleh seorang laki-laki melarang istrinya keluar ke masjid, ya, namun kemudian lebih baik di rumah, ini lebih afdol, jadi hukumnya boleh, namun kemudian yang lebih afdol adalah di rumah. Waliyakhrujna tafilat, dan keluarlah dalam keadaan, hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian, ya, tafilat yaitu tidak memakai wewangian. Maka di sini mengapa kemudian diperintahkan untuk keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian, supaya para laki-laki tidak terfitnah dengan aroma dari wewangian tadi. Kemudian apabila terfitnah dengan wewangian tadi, tertarik dengan aroma tadi, maka akan melihat, para kaum laki-laki akan melihat kepada mereka, kaum perempuan yang keluar dalam keadaan memakai wewangian tadi. Ya. Maka akan terjadi fitnah di sini, sehingga dicegah dalam syariat, tidak boleh kemudian keluar menuju masjid, ataupun keluar secara umum bagi kaum perempuan, tidak boleh dengan menggunakan wewangian. Kemudian yang juga diikutkan hukumnya dengan wewangian yang semakna dengan wewangian tadi, yang bisa memfitnah kaum laki-laki sehingga memandang dan menoleh ke arah perempuan seperti baju, pakaian yang bagus, yang ada hiasan-hiasannya, renda-rendanya, manik-maniknya, kerlap-kerlipnya, atau dengan warna yang mencolok dan yang lain sebagainya, atau kemudian yaitu memakai perhiasan, memperlihatkan perhiasan, gelang, ya, gelang tangan, gelang kaki, memperlihatkan yaitu perhiasan yang berupa anting-anting dan yang lain sebagainya, tidak menggunakan hijab, ya, makanya semakna, makanya yang semakna dengan wangian, karena mengundang pandangan laki-laki kepada perempuan tadi dan akan menimbulkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apabila seorang perempuan, ya, memakai wangian, sudah memakai wangian di rumahnya, ya, maka tidak boleh, haram bagi dia untuk keluar menuju masjid, ya. Selain seorang perempuan yang berhias untuk suaminya, dia memakai wangian, ya, maka tidak boleh baginya untuk keluar menuju masjid, kecuali apabila sudah hilang aroma tersebut, misalnya dengan mengganti pakaiannya, ya, karena dia memakai wangian di pakaiannya, ya. Adapun kalau belum hilang atau belum diganti pakaiannya sehingga masih ada aroma tersebut, maka tidak boleh baginya untuk keluar. Dan wajib bagi orang yang memiliki tanggung jawab kepada perempuan tadi, baik itu suaminya ataupun kemudian orang tuanya apabila masih di bawah tanggung jawab orang tua, wajib baginya untuk melarang perempuan tadi untuk keluar. Ya. Kalau tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melarang, ya, la tamna'u, jangan kalian melarang para perempuan tersebut untuk keluar menuju masjid-masjid Allah. Ya. Tapi kemudian apabila dia memakai wangian, justru wajib untuk dilarang supaya tidak keluar dari rumahnya walaupun menuju masjid. Walaupun menuju masjid. Atau kemudian ketika dia memakai perhiasan, meminta izin keluar untuk menuju masjid, tapi dengan memakai perhiasan, memakai pakaian yang mencolok, ya, maka ini pun wajib untuk kemudian dilarang. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ra'atin asabat bakhuran fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhira. Perempuan manapun yang dia telah terkenai bakhur, bakhur yaitu wangian berupa semacam rupa asap, ya, terkena bakhur, ya, mungkin ingin mewangikan rumahnya misalnya, ya, dengan bakhur, kemudian terkena bajunya misalnya, tidak sengaja sehingga bajunya menjadi wangi. Fala tashhadanna ma'ana al-isha'a al-akhir. Maka jangan sampai, ya, ada nun ta'kidnya, nun ta'kid tashhadanna. Bukan fala tashhad saja. Fala tashhad, maka jangan menyaksikan. Tapi fala tashhadanna, jangan sampai dia menyaksikan bersama kami salat isya, salat isya al-akhir. Itu jangan sampai dia hadir ikut di masjid, ya, dalam keadaan dia memakai wangian di masjid tersebut dan kaum pria mencium baunya sehingga menimbulkan fitnah dengan bau bakhur tadi. Kemudian juga yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan apabila keluar menuju masjid, hendaknya dia menjauhi untuk berdesak-desakan dengan kaum pria, ya. Karena kaum pria misalnya keluar dari masjid, ya, berbondong-bondong seperti itu, nah ini yang seperti itu dijauhi oleh perempuan. Ataupun ketika masuk misalnya, ya, ataupun di tempat wudu misalnya, ya. Ya, alhamdulillah pada sebagian besar masjid-masjid yang ada tempat wudunya terpisah. Nah, tapi pada beberapa masjid tempat wudunya masih yaitu satu tempat wudu, sama tempat wudunya laki-laki dan perempuan, WC-nya pun terkadang sama, ya, maka ini dihindari. Maka ini dihindari tempat-tempat di situ, yang di situ berkumpul para laki-laki bergerombol di sana, maka dihindari tempat-tempat yang seperti ini. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Turuq Al-Hakimiyah atau At-Turuq Al-Hukmiyah, "Yajib 'ala wali al-amri an yamna'a min ikhtilat ar-rijali bin-nisa'i fil aswaq wa majami' ar-rijal." Wajib untuk para penguasa melarang bercampur baurnya para laki-laki dengan perempuan di tempat-tempat atau pasar-pasar, atau kemudian tempat-tempat berkumpulnya para laki-laki, ya, tempat-tempat yang di situ berkumpul para laki-laki, ya, maka hendaknya waliul amr, yaitu penguasa, melarang. Jangan sampai ada ikhtilaf di sana, jangan sampai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan di sana. Wa huwa mas'ulun an dzalika, dan dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Wal fitnatu bihi 'azimah, dan fitnah yang terjadi dengan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan tersebut sangatlah besar. Yang ini, fitnah seperti ini, ya, sudah kita ketahui dampaknya pada zaman kita ini, ikhtilaf yang tersebar di mana-mana. Berarti benar apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, fitnahnya begitu besar, ya. Fitnah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat, yaitu kerja. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih bermadarat daripada atau bagi para laki-laki daripada perempuan. Yaitu yang dimaksudlah fitnah yang paling besar, ya, bagi para laki-laki, yaitu tidak lain adalah perempuan. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fitnahnya begitu besar, dan ini kita rasakan pada zaman sekarang ini. Kemudian sampai pada perkataan beliau, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Yajib 'alaihim man'uhunna mutazayyinatin mutajammilatin." Wajib atas mereka para waliul amr, para penguasa, atau Allah alam bisa jadi yang dimaksudkan di sini adalah wali, wali dari para perempuan, untuk melarang mereka keluar dalam keadaan berhias, bersolek. Wa man'uhunna min athyabi allati yakunna biha kasiyatin 'ariyatin, dan juga melarang mereka dari pakaian yang apabila mereka memakainya maka mereka menjadi kasiyatin 'ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ya, kathyabi alwasi'ati arriqab, seperti pakaian yang luas, longgar, tapi tipis. Ini contohnya. Atau pakaian yang tebal tapi ketat. Ini juga termasuk contohnya. Menunjukkan wanita-wanita tersebut dalam keadaan berpakaian tapi telanjang. Dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Wa man'ahunna min hadithir rijal, dan wajib untuk melarang mereka untuk tidak bercakap-cakap dengan para laki-laki. Wajib bagi para mas'ul, orang-orang yang kemudian bertanggung jawab atas keluarganya, seorang ayah, seorang istri, atau seorang suami, seorang ayah atau seorang suami, wajib untuk melarang mereka ketika mereka keluar, jangan sampai berbincang-bincang dengan para laki-laki. Qala at-tahaddus ilaihim fi turuqat, yaitu berbincang-bincang dengan mereka di jalan-jalan. Wa man ar-rijali min dzalika, dan juga wajib untuk melarang mereka para laki-laki dari hal tersebut juga. Jangan sampai terjadi yang seperti ini, perbincangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. maka apabila betul-betul seorang perempuan itu menjaga adab Islam, ya, dan kemudian juga tetap keluar dalam keadaan memiliki rasa malu dan menutup auratnya, meninggalkan pakaian yang baik atau pakaian yang kemudian berhias, meninggalkan perhiasan juga, meninggalkan wewangian, menjauhi ikhtilat dengan para laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini boleh untuk keluar ke masjid untuk menghadiri sholat atau mendengarkan taklim, mendengarkan pengajaran. Dan tetap yang kemudian menjadi sesuatu yang lebih afdal baginya, yang lebih baik baginya, yaitu tetap di rumah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati insyaallah oleh para ulama, ya, bahwasannya sholatnya para perempuan tadi, ya, di rumahnya itu lebih baik daripada sholat di masjid, ya, dalam rangka menghindari fitnah, kemudian juga supaya lebih, ya, selamat daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, supaya lebih selamat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, menghindari fitnah. Maka ini yang disepakati oleh para ulama, yaitu bahwa sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdol. Adapun tadi sebaliknya, apabila tidak menjaga adab-adab Islam, memakai wangian atau kemudian memakai perhiasan, maka tidak boleh bagi mereka untuk keluar, ya. Dan wajib bagi walinya untuk melarang dia dari perbuatan tersebut, jangan sampai keluar dari rumahnya walaupun menuju masjid, walaupun untuk tujuan yang syar'i, melakukan sholat berjamaah atau mendengarkan taklim, tidak boleh, tetap tidak boleh, ini haram. Dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Aisyah ini berkata, "Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aina la mana'ahunna min al-masjid kama muni'at nisa'u bani Israil." Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang kita lihat sekarang ini, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang para perempuan dari masjid. Tidak boleh menuju masjid, tidak boleh berangkat ke masjid. Sebagaimana para perempuan Bani Israel itu dilarang, tidak boleh mendatangi masjid, ya. Itu ketika pada zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita keluar dalam keadaan tidak memperhatikan adab-adab Islami tadi, yaitu pada masa tabi'in, ya. Komentar Aisyah atas para wanita pada zaman tersebut seperti ini, apalagi pada zaman sekarang ini, ya, yang sudah betul-betul jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para perempuan betul-betul asing dari adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui tentang batasan-batasan yang harus dijaga ketika keluar menuju masjid, ya. Terkadang keluar menuju masjid dalam keadaan, ya, pakaiannya berhias ataupun kemudian dengan memakai wewangian, jauh mereka dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yakhrujna kafilat," dan keluarlah atau hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian. Dan tadi kita sebutkan diikutkan dengan hukum wewangian tersebut, pakaian yang berhias, pakaian yang kemudian ada hiasan-hiasannya ataupun kemudian perhiasan-perhiasan gelang, kalung, cincin dan yang lain sebagainya apabila kemudian ditampakkan kepada manusia. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh Aisyah, ya, kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para perempuan pada zaman tersebut, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka. Ya. Demikian pula pada zaman sekarang ini, ya, terlebih lagi, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para perempuan pada zaman kita ini yang datang menuju masjid, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka, ya. Karena menjaga maslahat dan mafsadah yang ada, ya, melihat pada maslahat dan mafsadah yang ada, begitu besar maslahat, begitu besar mafsadahnya ketika mereka keluar dalam keadaan seperti itu. Ya. Maka apabila seperti ini keadaannya, seperti ini perkaranya dalam permasalahan keluarnya perempuan menuju masjid, maka dalam permasalahan keluarnya mereka kepada atau ke tempat-tempat selain masjid itu lebih pantas untuk kemudian dijaga pula perkara-perkara ini. Lebih pantas lagi untuk ke masjid saja tidak boleh kemudian berhias, tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai wangian, ya. Apalagi tempat-tempat selain masjid, apalagi tempat-tempat selain masjid. Maka di sini kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berbicara panjang lebar tentang, ya, orang-orang yang mengajak untuk supaya para perempuan keluar, ya, ikut serta bersama para laki-laki untuk bekerja di tempat-tempat kerja yang ada, ya, bergaul bersama mereka sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri barat, ya, yang kemudian menjadikan kaum muslimin meniru keadaan tersebut, ya, dengan persis sama seperti apa yang terjadi pada mereka, maka akan terjadi apa yang terjadi pada mereka, ya. Begitu bebas pergaulan mereka, orang-orang barat tersebut, yang mungkin pada zaman-zaman terdahulu, ya, orang-orang barat sekalipun, ya, pada awalnya, pada asalnya mereka menjaga antara atau apa namanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan, itu pada asalnya, pada zaman-zaman terdahulu seperti itu. Namun ketika mereka mulai bebas bergaul antara laki-laki dan perempuan, begitu besar kemudian bencana dan musibah yang kemudian menimpa mereka, pergaulan bebas, ya, perzinaan dan lain sebagainya tersebar luas, dianggap sebagai suatu yang biasa. Ini adalah yang terjadi di masyarakat barat sana, ya. Dan kemudian kaum muslimin ingin mencontoh yang seperti itu, ya. Ingin kemudian juga supaya para wanita tersebut keluar dan bekerja bersama para laki-laki sebagaimana di masyarakat barat sana. Maka akan terjadi apa yang terjadi pada mereka, pada masyarakat kita ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi masyarakat kaum muslimin, ya, dari mengikuti dan bertaklid kepada, ya, masyarakat barat, kepada yaitu peradaban barat, budaya mereka yang membawa keburukan bagi kaum muslimin. Ya, beliau berbicara panjang lebar, dan kemudian yang diantara dalih yang disampaikan oleh orang-orang yang seperti itu yang mengajak para perempuan untuk keluar, bahwasanya apabila mereka tidak keluar, berarti setengah dari masyarakat ini, ya, berada dalam keadaan menganggur tanpa ada pekerjaan. Ya, kemudian mereka itu bisa jadi lupa, tidak ingat, atau kemudian pura-pura lupa, pura-pura jahil, pura-pura tidak tahu, ya, bahwasannya perempuan sebetulnya punya amalan yang, yaitu begitu besar, amalan yang mulia di rumahnya, di dalam rumahnya, ya. Yang kemudian apabila ditinggalkan sehingga perempuan keluar, justru kemudian peran dari setengah masyarakat itu, ini yaitu perempuan yang seharusnya mereka mengurusi urusan rumah, kemudian jadi terabaikan. Ya, justru pemikirannya terbalik. Ya, seharusnya ketika para perempuan keluar, itu yang kemudian kita mengkhawatirkan bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan di rumah itu menjadi terbengkalai. Ya, mereka justru mengatakan apabila kemudian para perempuan tidak keluar, maka setengah dari masyarakat ini menjadi menganggur. Justru kemudian mereka tidak menganggur ketika di rumah. Banyak pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan di rumah-rumah mereka. Justru kemudian mereka ketika mereka keluar, pekerjaan tersebut justru terabaikan. Banyak yang tidak beres, banyak yang tidak terurus. Padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut begitu mulianya. Dia adalah seorang ibu. Dia adalah seorang yang kemudian mendidik anak-anaknya, kemudian juga mengurus rumahnya, merapikannya, mengurus suaminya, keperluan-keperluannya. Kemudian dia juga seorang yang nantinya akan juga hamil, melahirkan, menyusui. Ini adalah tugas-tugas yang berat, tugas-tugas yang kemudian menjadi kekhususan dari para perempuan, yang kemudian apabila diserahkan kepada laki-laki yang seperti ini justru yaitu tidak sesuai dengan kodratnya dan tidak sesuai dengan fisik dan yaitu jasmani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para laki-laki tadi. Ya. Yang cocok untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yaitu para perempuan. Adapun para laki-laki cocoknya di luar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, mencari nafkah dan yang lain sebagainya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing memiliki tugas yang cocok dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan yang cocok bagi mereka. Yang bekerja di luar seperti laki-laki diberikan kekuatan, yang bekerja di dalam rumah seperti para perempuan ya diberikan yaitu sifat-sifat yang cocok, ya, yang telaten, yang kemudian perhatian dan yang lain sebagainya, memiliki kasih sayang. Yaitu cocoknya di rumah. Cocoknya di rumah. Ini dibahas oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam bab ini, bab tentang keluarnya para perempuan menuju masjid-masjid. Kemudian bab selanjutnya adalah mengenai hukum yang bersangkutan dengan imamah, yaitu tentang keimaman. Siapa yang kemudian menjadi imam, ya, siapa yang kemudian seharusnya mengimami dan memimpin kaum muslimin ketika melakukan sholat berjamaah. Walaupun ini sudah pernah kita bahas, namun tidak mengapa untuk kita ulangi pembahasan ini. Maka imamah ini, keimaman, ini adalah suatu tugas agama yang begitu penting, yang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mengurusinya dan mengerjakannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mengimani kaum muslimin adalah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga para sahabat, para ulama yang kemudian memimpin kaum muslimin dalam salat berjamaah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah suatu tugas yang penting, yang kemudian ada kriteria-kriteria tersendiri siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam. Dan tentang imamah ini ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Hanya saja hadis-hadis ini adalah hadis yang dihukum oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Namun tidak mengapa kita bacakan hadis tersebut, walaupun ini diperhatikan lagi ini adalah hadis yang dhaif. Di antaranya diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatatun ala kusbanil miski yaumal qiyamah. Tiga orang yang kemudian berada dalam Kuthbanil misk. Allah alam ini maksudnya kuthban di sini. Al misk itu minyak wangi. Yang kita katakan minyak wangi misk yang sangat harum baunya. Tiga orang yang berada dalam kuthbanil misk pada hari kiamat. Disebutkan diantaranya adalah seorang yang mengimami kaumnya dalam keadaan mereka ridha. Ya. Mendapatkan keutamaan yang besar pada hari kiamat, namun ini hadis yang dhaif. Dan dalam hadis yang lainnya yang juga dhaif, bahwasanya seorang imam itu memiliki pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat di belakangnya. Ini juga hadis yang dhaif. Ya. Namun yang pasti imamah tersebut memiliki keutamaan yang besar. Di antara para sahabat ada yang meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai imam. Ya. Ini juga membuktikan bahwasanya imamah tersebut memiliki keutamaan yang besar. Yang walaupun tentang keutamaan atau fadilahnya yang khusus dan tertentu, wallahu a'lam, karena tidak ada hadis yang sahih mengenainya. Namun kemudian di antara para sahabat ada yang meminta untuk dijadikan sebagai imam. Yaitu dalam hadis Utsman ibn Abi Al-As Al-Thaqafi. Dia pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alni imam qaumi. Wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai imam bagi kaumku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menurutinya dan kemudian mengatakan, anta imamuhum. Engkau adalah imam bagi mereka. Waktu di bi'ab'atihim, dan hendaknya engkau memperhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Itu orang-orang tua misalnya, ya, jangan sampai terlalu dipanjangkan, ya. Anak-anak juga jangan sampai dipanjangkan, jangan sampai kemudian memberatkan mereka. Wattakhidh mu'adzinan la ya'khudz 'ala adhanihi ajran. Dan juga hendaknya engkau menjadikan seorang muadzin yang tidak mengambil bayaran atas azannya. Ya. Maka ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan tentang bahwasanya imamah ini memiliki keutamaan sampai para sahabat ingin menjadi seorang imam di kaumnya. Allah alam bisawab, insyaallah akan kita lanjutkan mengenai kriteria seorang imam pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.